Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, para peserta itikaf di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Berau, Roja Lampung, Roja Pontianak, dan Roja Tanjung Pinang. Pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio, streaming, YouTube, ataupun Facebook, di mana saja Anda berada. Pendengar radio Al-Bayan Cianjur, RIS di Kebumen, Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, Amuba Pangkal Pinang, dan Hidayah Pekanbaru. Para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, Radio Rei Padang, Radio Satu Lombok, saya lupa tadi pagi menyapa ya, dan radio lain yang ikut menyiarkan siaran kita ini. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa, yang biasanya kita membahas masalah materi tentang tipu daya setan dari kitab Ighatsatul Lahafan Sunan Imam Ibnu Qayyim. Sekarang hari Jumat sore kita kembali ke jadwal tetap saya dengan Radio Roja Cilengsi dan beberapa radio lainnya membahas kitab Tauhid. Kita masih membahas tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Kisah tentang pendeta Yahudi datang lalu berkata, "Ya Rasul, hai Muhammad, kami mendapati dalam kitab Taurat kami bahwa Allah menjadikan langit di satu jari, bumi di satu jari, dan seterusnya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Lalu membacakan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri sampai akhir ayat itu. Pembahasan ayat tersebut dan hadis tadi sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan ke hadis kedua, masih bab tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim bahwa berkata Rasulullah SAW, wal jibalu wasyajaru ala isba'in thumma yahuzzuhunna fayaqul anal malik anallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunung-gunung dan seluruh pepohonan berada di satu jari, lalu Allah azza wa jalla menggoncangkan atau menggetarkan seluruh yang ada di jarinya itu sambil berkata, akulah raja, akulah Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Perkataan thumma yahuzzuhunna ay hazzan haqiqiyan. Kemudian Allah menggoncangkan gunung dan pepohonan tersebut. Maknanya digoncangkan dengan goncangan yang hakiki untuk menjelaskan kepada hamba tentang keagungan dan kekuasaan Allah di hari tersebut, di hari kiamat tersebut. Dan Rasul SAW membacakan ayat ini sambil mengepalkan jari-jarinya, lalu apa lawan dari mengepalkan? Membukanya. Sampai-sampai mimbar tempat beliau berdiri pun bergerak dan berguncang. Karena Nabi SAW berbicara mengatakan kalimat tersebut dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Berguncangnya mimbar Nabi SAW diterangkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Timbul pertanyaan, boleh enggak kita ketika menyampaikan hadis ini melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mempraktekkan dengan menggenggamkan jarinya kemudian membukanya dan menggoncangkannya? Bolehkah kita melakukan seperti itu ketika menyampaikan hadis ini? Dijawab oleh Syaikh Utsaimin rahmatullahi alaihi, inna hadza yakhtalifu bihasbi ma yatarattabu alaih, falaysa kullu syahidin aw sami'a yataqabbalu dhihnuhu dhalika bighairi ayyashur bitamthil. Ini tergantung keadaan, berbeda ya, tergantung keadaan. Tidak semua orang yang menyaksikan dan mendengar hadis ini otaknya bisa menerima tanpa adanya tamsil. Tamsil itu penyerupaan. Nanti bisa dibayangkan Allah ketika membolak-balikan, menggetarkan alam jagat raya ini seperti kita menggetarkan jari-jari kita. Dikhawatirkan ada tamsil seperti itu, maka lebih baik kita menahan diri dari hal itu. Sekalipun umpamanya ada kaidah bahwa para ulama ahli hadis termasuk para sahabat ketika menyampaikan hadis mereka menyampaikan dengan sikap seperti sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis tersebut, baik ucapannya ataupun perbuatannya ya. Maka bila kita berbicara di hadapan umum kemudian membahas hadis ini, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabir rahman fa qalbi rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwa seluruh hati-hati bani adam, hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan hati itu sekehendaknya. Nabi selesai sambil menggerakkan jari-jarinya, telapak tangannya. Apakah itu boleh? Tergantung keadaan. Bila kita berada di hadapan orang awam, lalu melakukan seperti itu, berakibat mereka salah faham. Salah fahamnya adanya pemahaman tamsil, bahwa cara Allah menggerakkan jari, menggerakkan apa namanya hati-hati manusia di antara jarinya seperti kita menggerakkan jari kita. Itu tamsil atau bahkan tasbih, maka jangan. Adapun di hadapan para thalabatul ilm, para thullabul ilm, para penuntut ilm, atau di hadapan orang yang sudah berilmu, yang tidak mungkin memahami apa yang kita lakukan dengan pemahaman tamtsil, maka ketika itu ya kita boleh untuk mempraktekkan, mendemonstrasikan seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di hadapan orang awam, di hadapan orang banyak, yang dikhawatirkan ada tamtsil, nanti pihak yang tidak suka mencela, tuh menyerupai sifat Allah. Maka sebaiknya jangan. Nah, apalagi di zaman sekarang, walaupun kita berada di hadapan para thulabul ilm yang faham, tapi ini disiarkan secara luas oleh media sosial, oleh internet, dilihat oleh jutaan orang di setiap tempat di seluruh dunia. Dan banyak orang awam, banyak orang yang tidak suka, yang mengincar kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ustad-ustad kita umpamanya, maka sebaiknya ditahan dan tidak melakukan demikian. Ada yang berkata, innallaha sami'un basir, lakin qal sami'un bila sama, wa basirun bila basar. Ada yang berkata, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Tapi mereka mengatakan, Allah melihat, Allah mendengar tanpa pendengaran. Allah melihat tanpa penglihatan. Sekali lagi, motivasi mereka baik, bagus. Berkeyakinan demikian bahwa Allah melihat tanpa alat penglihatan, Allah mendengar tanpa alat pendengaran, dalam rangka mensucikan sifat Allah. Jangan sampai ada pemahaman sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Kalau kita mendengar dengan alat pendengaran yang namanya telinga, kita melihat dengan alat penglihatan yang namanya mata, dan seterusnya begitu. Kalau diyakini Allah melihat dengan penglihatan, Allah mendengar dengan pendengaran, maka dikhawatirkan ada tamtsil. Itu kata mereka. Makanya mereka meyakini Allah melihat tanpa penglihatan, Allah mendengar tanpa pendengaran. Bolehkah pemahaman seperti itu? Enggak boleh. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau membacakan satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 58. Dalam ayat itu Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Kata Allah, sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak. Dan apabila kalian menghukum di antara sesama manusia, hendaklah menegakkan hukum secara adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepada kalian. Sesungguhnya Allah sami'an basira, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat, beliau meletakkan jempolnya ke daun telinga yang dekat ke apa? Ke kedua matanya, ke ini. Beliau meletakkan, menyimpan jempolnya ke telinganya yang dekat dengan mata. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan ini di hadapan para sahabatnya, di antaranya ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini kepada tabi'in, kepada murid-muridnya, beliau pun melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW, meletakkan jempolnya di telinganya. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Khuzaimah, dan Imam Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, sahihun lam yukhrijah. Hadis ini sanadnya sahih sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini dalam dua kitab sahihnya. Jadi Nabi SAW memegang telinganya ketika menyatakan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat, dan dipraktekkan dengan cara memegang telinganya. Dan itu pun dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan. Adapun orang-orang tadi yang menyatakan innallaha sami'un bila sam' basirun bila basar, bahwa Allah mendengar tanpa pendengaran, Allah melihat tanpa penglihatan, maka itu merupakan sebuah pemahaman yang bertolak belakang dengan nas hadis. Demikian juga ketika orang-orang itu mengingkari tangan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat dikatakan Allah bertangan, malah disebut tangan kanan. Dalam hadis juga demikian, innallaha la yaqbidu samawati biyaminih. Kata mereka, Allah tidak memegang langit dengan tangan kanannya. Wa anna ma'na qabdatuhu ay fi tasarrufihi. Yang dimaksud bahwa langit itu digenggam dalam tangan kanan Allah, maknanya bukan digenggam dalam tangannya, tapi diatur, di-manage, tasarruf kata mereka, ya. Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya dengan menunjukkan tangan kanannya, ya. Berdasarkan hal itulah maka ucapan dan takwil mereka bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada kalanya tujuannya bagus, tetapi bila tujuan bagus bisa melahirkan madarat, maka jangan. Sebagaimana tadi Nabi SAW mempraktekkan dengan tangannya ketika menggambarkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah benar. Tapi bila hal tersebut kita lakukan lalu menimbulkan madarat, dan madaratnya tidak kecil karena kesalahpahaman ketika memahami ayat-ayat sifat, itu fatal. Maka hindarkan. Dan ini banyak kita dapatkan dalam sikap Rasulullah SAW terhadap beberapa hal yang sangat baik ingin beliau lakukan, tapi karena khawatir resikonya beliau tidak melakukannya. Sebagai contoh umpamanya, beliau sangat ingin menghancurkan Ka'bah lalu membangunnya kembali di atas fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ka'bah di zaman Nabi, bahkan sampai sekarang itu kan tidak utuh ya. Hanya setengahnya, karena di zaman Arab Jahiliyah dahulu pernah runtuh. Lalu orang-orang Arab ingin membangunnya kembali. Tapi karena ini rumah Allah, maka semua orang diminta jangan menyumbang dari sumber yang haram. Harus dari yang halal. Ya boleh dari riba. Ya boleh dari hasil menjabel kekayaan orang secara zalim. Enggak boleh hasil judi, tumpangan dan yang sejenisnya. Hanya dikumpulkan dan terkumpul hanya setengahnya. Akhirnya dibangun setengahnya dan setengahnya lagi pakai apa? Lingkaran yang sekarang disebut dengan sebutan Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail dahulunya bagian dari Ka'bah. Nabi SAW ingin menghancurkan itu Ka'bah dan membangunnya kembali secara utuh seperti sedia kala. Tapi karena khawatir kaum muslimin saat itu yang baru masuk Islam khawatir murtad lagi, maka beliau tidak melakukannya. Menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali sesuatu yang baik dan diinginkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau itu dilakukan ada risiko, maka beliau tidak melakukannya. Jadi kadang-kadang perbuatan yang afdol dalam kondisi tertentu jadi mafdul. Perbuatan yang mafdul dalam kondisi tertentu jadi afdol. Dan contoh kasus lain banyak. Kata Nabi SAW, uridu an utila sholah. Aku ingin memanjangkan sholatku. Memanjangkan sholat, afdol apa mafdul? Afdol, lebih utama. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara tangisan seorang anak. Maka aku percepat sholatku. Karena aku khawatir, aku tidak mau ibunya terganggu dengan jeritan tangisan anaknya. Akhirnya oleh beliau dipercepat. Mempercepat sholat hukum asalnya mafdul. Yang afdol adalah memanjangkan sholatnya. Memanjangkan bacaannya, rukunya, sujudnya, dan seterusnya. Mempercepatnya adalah mafdul. Tapi karena ada uzur, ada illat, ada sebab. Itu tangisan seorang anak. Maka Nabi SAW meninggalkan yang afdol dan mengambil yang mafdul. Maka saat itu yang afdol jadi mafdul, yang mafdul jadi afdol. Dan banyak lagi contoh-contoh lain, termasuk ini, mempraktekkan seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika menyampaikan ayat-ayat tentang sifat, itu hukum asalnya afdol. Tapi kalau itu berisiko adanya kesalahpahaman dari kalangan mustami, maka sebaiknya ditinggalkan. Maka ambillah yang mafdul karena ada uzur. Maka saat itu yang mafdul jadi afdol, yang afdol jadi mafdul, ya. Itulah penjelasan thumma yahuzzuhunna. Lalu Allah menggetarkan tangannya ketika hari kiamat, ya. Qauluhu wal ma'u wathara ala isba'in. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaj'alus samawati ala isba'in. Wal ma'a wathara ala isba'in wasairal khalqi ala isba'in. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menjadikan langit di satu jari. Meletakkan langit ini yang tujuh lapis di satu jari. Air dan juga tumbuh-tumbuhan Allah letakkan juga di satu jari yang lain. Bukan jari yang tadi, tapi jari yang lain. Menunjukkan jari Allah tidak hanya satu. Dan meletakkan seluruh makhluk lain di satu jari yang lain lagi. Kenapa? Difahami jari yang lain. Sebab ketiga-tiganya diungkapkan dalam bentuk isim nakirah. Isim nakirah itu kata benda yang bertanwin. Itulah intinya. Tidak semua yang bertanwin nakirah, ya. Kalau isim alam kayak gitu ma'rifat. Nakirah itu maknanya umum. Kalau yang beralif lam disebut ma'rifat, maknanya khusus. Kitabun, sebuah kitab. Nakiroh, kitab mana? Pokoknya sebuah kitab aja mesti umum. Tapi kalau al-kitabu dengan alif lam, maknanya kitab itu. Sudah tertentu. Kitab mana ya? Yang mana? Kitab itu. Nah, disebut ma'rifat kalau beralif lam. Kalau bertanwin disebut nakiroh, mesti umum. Kalau isim yang nakiroh, walaupun lafadnya sama. Lafadnya sama. Tapi pakai tanwin, diulang dua kali, maka bendanya berbeda. Seperti dalam hadis ini, Allah menyimpan, meletakkan langit di satu jari, dan meletakkan air dan seluruh pepohonan di satu jari. Disebut jari lagi dengan lafaz nakirah, isba'in, dengan isim nakirah dengan tanwin. Berarti itu jari yang lain, bukan jari yang tadi. Contoh masalah ini dalam Al-Quran banyak. Contoh, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Dua kali kalimat ini diulang. Ngapain ya diulang dua kali? Padahal kalimatnya persis sama. Diulangnya dua kali dengan kalimat yang sama, maknanya luar biasa. Al-usri, apa makna al-usri? Kesulitan. Memakai alif lam, ma'rifat. Diulang dua kali. Inna ma'al usri, inna ma'al usri. Kalau ma'rifat, lafadnya sama, diulang dua kali, bendanya sama, itu-itu juga. Kesulitan di kalimat pertama dengan kesulitan di kalimat kedua ini sama, itu-itu juga. Satu kesulitan yang sama. Sedangkan yusron, pakai alif lam apa tidak? Pakai apa tuh? Tanwin, disebut nakirah. Diulang dua kali, lafadnya sama, yusron. Walaupun lafadnya sama, tapi kalau dia nakirah diulang dua kali, maknanya berbeda. Yusron yang pertama dengan yusron yang kedua berbeda. Kemudahan yang pertama dengan kemudahan yang kedua ini berbeda. Sehingga makna inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, maknanya setiap kali setelah datang satu kesulitan, akan datang dua kemudahan setelahnya. Oleh karena itulah maka kaidah ini berlaku di dalam hadis ini. Allah meletakkan langit di satu jari, meletakkan air dan tumbuhan di jari yang lain, dan meletakkan seluruh makhluk lain di jari yang lainnya lagi. Ya, hadis ini ketika diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih mengatakan wal ma'a wasara ala isba'in hadza la yunafi qawlahu al-ardina ala isba'in. Ini hadis ini tidak bertolak belakang dengan hadis sebelumnya yang menyatakan seluruh bumi yang tujuh berada di satu jari. Maknanya seluruh yang ada di muka bumi, baik itu pepohonan, gunung-gunung, air, tumbuh-tumbuhan, seluruhnya yang ada di muka bumi ini berada di satu jari Allahu Azza wa Jalla. Ya. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu, masih menjelaskan tentang kedahsyatan Allah. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, yatawillahu samawati yaumal qiyamah thumma ya'khuduhunna biyadihil yumna thumma yaqul anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun thumma yatwil ardina sab'a ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah melipat langit pada hari kiamat. Kalau sebelum kiamat belum dilipat, tapi langit nanti pada hari kiamat seluruh langit ini dilipat oleh Allah. Kemudian Allah mengambil langit tersebut dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanan. Lalu Allah berfirman, akulah raja, mana para penguasa yang pernah berkuasa di muka bumi? Mana orang-orang yang takabur? Ditantang saat itu oleh Allah. Bisa apa di hari itu? Ya. Kemudian setelah itu Allah pun melipat bumi yang tujuh. Setelah langit digulung oleh tangan Allah pada hari kiamat, lalu dipegang oleh tangan kanan, lalu Allah menggulung bumi yang tujuh, lalu diambil oleh tangan kiri. Di tangan kiri apa? Bumi. Di tangan kanannya langit. Kemudian Allah berfirman, akulah raja, mana para penguasa di muka bumi, mana orang-orang yang takabur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syekh Al-Utsaimin bahwa yang dimaksud dengan yatwillahu samawat, Allah melipat langit dengan makna melipat yang hakiki, yang sebenarnya. Yang kita tidak bisa membayangkan, mengimajinasikan bagaimana langit dilipat. Dalam hadis lain yang kita sudah bahas di Jumat yang lalu, seperti melipat kertas untuk menulis, dilipat seperti itu. Langit itu kayak begitu oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja. Allah memuji dirinya sendiri. Dan layaklah Allah memuji diri sendiri sebagai pemberi peringatan kepada makhluk akan keagungan Allah yang maha sempurna karena memegang kekuasaan yang amat sempurna. Dialah raja yang memiliki kekuasaan. Ya. Kedua kata dalam Anal Malik, dua-duanya ma'rifat. Ana ma'rifat, al-malik ma'rifat. Ma'rifatnya ana karena dia isim dhamir. Setiap isim dhamir itu ma'rifat. Sudah tertentu. Al-malik juga ma'rifat karena ada arif lam. Ana sebagai mubtada dan al-malik sebagai khobar. Tapi dua-duanya ma'rifat dan kalau mubtada dan khabar dua-duanya ma'rifat mengandung makna al-hasr. Hasr itu penghususan Anal Malik, artinya hanya akulah yang menjadi raja satu-satunya. Tidak ada yang lain, khusus yang menjadi raja adalah aku. Wala yunazi'uni fihima ahadun. Tak ada sesuatu pun yang bisa menandingi aku dalam dua hal tadi, dalam hal menjadi raja dan menjadi penguasa. Ya, kalau di dunia, apakah setiap raja berkuasa? Tidak, ada nggak raja tapi tidak memiliki kekuasaan, wewenang untuk mengatur negara? Ada, ada negara berbentuk kerajaan, tapi pemerintahannya dijalankan oleh seorang perdana menteri. Punya, dia raja tapi tidak berkuasa, ya. Ada yang berkuasa tapi bukan raja. Kalau Allah ya punya kekuasaan, ya juga raja, raja yang memiliki kekuasaan dan tidak ada yang menandingi Allah Azza wa Jalla dalam hal itu. Lalu Allah berfirman, Ainal Jabbarun, mana para jabbarun, para penguasa, para diktator? Huruf aina disebutnya huruf istifham, kata aina atau kata tanya, litahaddi, untuk memberikan tantangan. Allah berkata, ainal mulukul ladzina kanu fid dunya, ya, mana raja-raja yang dahulu pernah berkuasa di muka bumi ketika di dunia. Lahumus salatah wat tajabbur wat takabur ala ibadillah. Dahulu mereka memiliki kekuasaan ketika di dunia, bersikap semena-mena, sewenang-wenang, takabur kepada warganya, kepada rakyatnya. Di hari kiamat sebaliknya, wa fi dzalikal waqt yuhsyaruna amsalul dzur yata'uhumun nas bi aqdamihim. Mereka para penguasa yang dulu pernah menjadi raja di dunia dan bersikap diktator, lalim, zalim kepada warganya, mereka dikumpulkan menjadi sebutir biji lalu diinjak-injak oleh seluruh manusia dengan kaki-kaki mereka. Sekarang petatang petenteng di dunia. Punya pangkat, punya kekuasaan, punya power. Gak ada yang berani gitu, berbuat sewenang-wenang apapun, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Untouchable. Tidak bisa disentuh, ditoel, gak bisa. Karena kekuasaannya. Itu di dunia. Di akhirat pejet itu orang. Diinjak-injak oleh kaki-kaki manusia. Ya. Qauluhu yatwil ardina sab'a. Allah pun menggulung bumi yang tujuh. Dan Allah Azza wa Jalla melipat bumi yang tujuh ini menunjukkan bahwa bumi ini ada tujuh lapis. Sama dengan apa? Langit. Dan itu disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah At-Talaq ayat 12. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi seperti itu. Bumi seperti langit, maksudnya seperti langit itu dalam hal jumlah, bukan dalam hal keadaan. Karena keadaan langit dan bumi apakah sama? Tidak, ya, berbeda. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan seperti langit tersebut adalah dalam hal jumlahnya. Ada tujuh lapis bumi seperti juga langit. Thumma ya'khuduhunna bishimalih. Lalu Allah mengambil bumi yang sudah dilipat itu dengan tangan kirinya. Apakah betul Allah memiliki tangan kiri? Penyebutan adanya tangan kiri diikhtilafkan oleh para ulama ahli hadis, termasuk oleh para rawi. Sebagian ulama ahli hadis, ya, ada yang menetapkan adanya tangan kiri bagi Allah Azza wa Jalla. Ada yang menyatakan tidak. Karena hadis sahih yang lain menyatakan kedua tangan Allah itu kanan. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi bersabda, al-muqsituna ala manabira min nurin ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi, orang-orang yang berbuat adil, para penguasa yang adil, mereka di akhirat akan duduk di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Disebut ala manabir min nurin ala yamini rahman, di sebelah kanan Allah yang Maha Rahman. Wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah dua-duanya kanan. Tidak ada tangan kiri. Tapi ada hadis yang sedang kita jelaskan ini, thumma ya'khudunahunna bishimali, Allah memegang bumi yang sudah dilipat itu dengan tangan kirinya. Dan hadis ini pun ternyata sahih. Tapi para perawi berikhtilaf. Ada yang menetapkan ya, ada yang menyatakan tidak. Yang menyatakan tidak, hadis tersebut syadz. Karena apa? Karena bertolak belakang dengan dua riwayat yang lebih thiqat dari Ibnu Umar. Berdasarkan hal itulah, maka sebagian ulama menyatakan kedua tangan Allah itu kanan. Tidak ada yang kiri. Yang jelas, jumlah tangan Allah dua, iya. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Dan kata Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Mana ayat Al-Quran yang menyatakan tangan Allah dua? Allah berfirman, berkata Yahudi, yadullahi maghlulah. Kata Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Begini, bukan terbelenggu. Tertutup. Kata Allah, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah, kedua-duanya terbuka, terbentang. Allah yang menyatakan bal yadahu. Yadahu tadinya yadain. Apa arti yadain? Dua tangan. Kalau satu tangan, yadun. Kalau dua, yadani atau yadain. Ya. Nah, yadani atau yadain. Tadinya yadani. Tapi yadani ini diidhafatkan kepada hu. Jadi yada sebagai mudhaf, hu mudhaf ilaih. Dan mudhaf tidak boleh bertanwin atau pengganti tanwin harus dibuang. Umpah kitabun dan Allah. Ada dua kata, kitabun dan Allah. Kitabun, kitab. Allah, Allah. Dua benda yang berbeda. Kalau sudah disatukan menjadi satu kata dan satu makna, kitabullah, itu disebut idhofat. Kitabun disandarkan kepada Allah. Kitab disebut mudhaf, Allah disebut mudhaf ilaih. Maka mudhaf tanwinnya harus dibuang. Kitabun bunnya dibuang. Harus kitabu Allahi, kitabullah. Itu aturan kaidah dalam ilmu nahu. Huruf nun di dalam isim tasniyah pengganti dari tanwin. Ya. Karena dia pengganti tanwin, kalau dia sebagai mudhaf harus dibuang. Bal yadahu. Tadinya yadani. Tapi diidhafkan kepada hu. Jadi dibuang nunnya. Jadi yadahu. Bal yadahu. Dua tangan Allah. Mabsutotan. Mabsutotan dua-duanya terbuka. Dua-duanya terbentang. Itu firman Allah. Di dalam Al-Quranul Karim. Allah menggambarkan tangannya sendiri dan menyatakan dua jumlah tangan Allah. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Hadis menyatakan kedua tangan Allah itu kanan. Apakah segamblang itu Allah menjelaskan tentang dirinya? Lalu kita ingkari, enggak. Allah enggak bertangan. Itu Allah menggambarkan. Tangan di sana artinya kekuasaan. Kan gitu ya. Terus kalau duanya apa? Enggak, tangan Allah enggak dua, banyak. Mana lafaz banyaknya? Ditakwil dengan takwil yang dipaksakan akhirnya tambah liar. Sebab kalau Allah punya tangan sama dong dengan makhluk yang punya tangan. Kita jawab, kalau Allah tidak punya tangan apa tidak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tak bertangan? Banyak, bahkan lebih hina dibanding yang bertangan. Kalau Allah menyatakan Allah tangannya dua, kata Allah dan kata Nabi SAW yang lebih tahu tentang Allah. Lalu orang mengingkari, enggak, tangan Allah enggak dua. Karena kalau tangan Allah itu dua, sama dengan manusia. Lalu terus berapa maunya tuh? Enggak, Allah enggak punya tangan. Kalau enggak punya tangan, apa enggak sama dengan makhluk? Sama. Makhluk yang bertangan, yang tidak bertangan banyak ya. Dia ingin mensucikan Allah dengan penyerupaan terhadap makhluk, tapi terjerumus dalam penyerupaan dengan makhluk lain. Betul apa tidak? Berdasarkan hal itu, wajib kita meyakini Allah punya tangan, karena Allah menjelaskan begitu. Tidak bisa membantah lagi, tidak boleh ditakwil. Mentakwilnya adalah sotoy. Apa sih sotoy? Sok tahu tentang keadaan Allah. Dari mana dia tahu? Padahal Allah sudah menjelaskan dirinya segamblang mungkin, sejelas mungkin. Dua lagi, ya. Nah, adapun lafaz syimal, ya, ada dijelaskan dalam hadis yang sebagian ulama mensahihkan seperti hadis Muslim yang sedang kita bahas. Tsumaya khuduhu bi syimalihi. Lalu Allah memegang bumi yang sudah dilipat itu dengan tangan kirinya, ya. Maknanya dua hadis tadi walaupun dua-duanya sahih sepintas bertolak belakang, padahal tidak. Kembalikan kepada makna yang proporsional. Kalau ada dua hadis seperti bertolak belakang, jangan digugurkan dulu salah satunya. Dibuang satu, diambil yang satunya, enggak. Sebelum berupaya dikompromikan. Selama bisa dikompromikan, kompromikan. Kecuali kalau dikompromikan sudah enggak bisa, baru ada satu yang lemah dibuang, satu yang kuat diambil. Dan ini bisa dikompromikan. Adapun makna bahwa Allah Azza wa Jalla memegang bumi dengan tangan kiri, orang Arab menyebut tangan kiri sebagai sebutan untuk tangan selain yang kanan. Selain yang kanan, itu kiri, itulah intinya. Kedua, pada diri makhluk terdapat perbedaan antara tangan kiri dan tangan kanan. Beda apa sama? Beda. Dari segi kekuatan, umumnya orang, kecuali yang kidal ya. Mana yang lebih kuat, yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Kita bisa menulis dengan lancar dengan yang tangan kanan. Bisa dengan tangan kiri? Enggak bisa. Kecuali sekali lagi yang kidal. Dengan kiri, yang kiri pintar, tapi dengan yang kanan enggak bisa. Ya. Ada orang makan dengan tangan kiri? Ada. Tapi umumnya dengan tangan kanan. Umumnya yang kanan lebih kuat daripada yang kiri. Pegang nih, aduh enggak kuat. Pakai tangan kanan dong, jangan yang kiri. Dengan yang kanan ternyata kuat. Angkut galon dengan tangan kiri tiba bergeg, tiba uget-uget acan. Bergoyang pun tidak. Coba pakai tangan kanan, hanya dengan dua jari, tek, bisa. Asal kosong. Itu pada diri manusia. Diingkarinya adanya tangan kiri bagi Allah untuk menghindarkan adanya perbedaan kekuatan antara kedua tangan itu. Disebut dua-duanya tangan kanan, menunjukkan tangan yang manapun memiliki kekuatan, keagungan, dan kedahsyatan yang sama. Tidak ada perbedaan. Makanya disebut kedua-duanya tangan kanan. Dalam riwayat lain, ada tangan kiri untuk menunjukkan sebutan untuk selain tangan yang kanan. Maka dengan hal ini terkompromikanlah kedua hadis yang tadi diterangkan. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Walakin idza kanat lafdhatu syimal mahfudhah fahiya indi la tunafi kilta yadayhi yamin. Kata Syaikh Al-Utsaimin. Akan tapi, bila lafaz tangan kiri ini adalah sahih, maka menurut saya ini tidak bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan kedua tangan Allah itu kanan. Kenapa? Li'annal makna annal yadal ukhra laisat kayadis shimal bin nisbah lil makhluk naqisah anil yadil yumna. Karena makna tangan yang lain selain tangan yang kiri, kalau dimiliki oleh makhluk, biasanya tangan kiri itu lebih lemah dibanding tangan kanan. Pada diri Allah enggak. Kedua tangan Allah memiliki kesempurnaan yang sama. Allah menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan, ay laisa fiha naqsun. Maknanya tidak ada salah satu tangannya yang memiliki kekurangan dibanding tangan yang lain. Dan ini diperkuat dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan redaksi atau matan yang panjang. Tapi di antara kalimat di dalam hadis yang panjang ini ada satu kalimat tentang Adam alaihi salatu wasalam, ikhtartu yamina rabbi wa kilta yaday yamin mubarakah. Kata Adam, aku memilih tangan kanan Allah dan kedua tangannya adalah kanan yang penuh barokah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan berkata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan gharib. Hasan di bawah sahih tapi di atas dhaif. Dan maqbul, gharib artinya hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu perawi dalam setiap tabaqat, setiap generasi perawi. Tapi walaupun hanya satu, setelah diperiksa semuanya diterima, dikategorikan hasan, maka makbul. Ya, kalau satu perawi disebut hadis gharib, kalau dua perawi disebut hadis aziz, dan tiga atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyur. Itu tiga jenis hadis ahad. Selain hadis ahad, hadis mutawatir. Kalau mutawatir pasti sahih. Kalau hadis ahad bisa sahih, hasan ataupun dhaif. Hadis ini hasan dan makbul di kalangan para ulama. Ya. Berkata Al-Hakim, hadis ini sahih dan juga disahih dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim dalam hadis ini, dan Syekh Al-Albani pun rahimahullah dalam kitab Mishkatul Masabih menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya. Berdasarkan hal itulah maka tidak ada pertentangan antara dua hadis yang menerangkan tentang tangan Allah. Ada yang menyatakan kedua-duanya kanan, ada yang menyatakan salah satunya kiri, dua-duanya tidak bertolak belakang. Karena lafaz kiri adalah dengan makna selain kanan. Dan disebut dua-duanya kanan menunjukkan memiliki kesamaan dari segi kesempurnaan, kekuatan, dan yang lain-lain. Ya. Dari sinilah kita bisa membayangkan dahsyatnya keagungan Allah Azza wa Jalla. Langit yang begitu besar, bumi yang begitu dahsyat, yang menurut penglihatan kita yang lemah seolah-olah tak berujung. Tahu enggak di mana ujung langit? Tahu enggak di mana ujung bumi? Kita enggak tahu. Saking besarnya, tapi oleh Allah Azza wa Jalla hanya disimpan di satu jari. Dan kelak pada hari kiamat, bumi dilipat, langit juga dilipat dan dipegang dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah ikhwan, cukup sampai di sini penjelasan kita dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan karena ini live disiarkan oleh TV dan Radio Cilengsi, untuk tanya jawab dipersilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Ada suara. Tanya jawab, Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat silakan bisa kirimkan ke 081-989-6543. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu untuk Bapak, Ibu, pendengar dan pemirsa Roja, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Rizal Singkawang, Kalimantan. Pak Rizal Singkawang, silakan. Ustaz, apakah ada hubungannya antara celana cingkrang dengan hubungan mentauhidkan Allah? Celana cingkrang dengan mentauhidkan Allah? Ya. Ya, baik. Mohon pencerahannya, jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, nah, silakan Ustaz. Apakah ada hubungan antara celana cingkrang dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla? Tidak ada hubungan. Kalau seseorang celananya tidak cingkrang, tidak dianggap musyrik. Tidak semua yang cingkrang bertauhid, dan tidak semua yang bertauhid cingkrang. Tidak ada hubungan. Tapi ada tapinya. Ya. Kalau orang ketika memakai celana yang tidak cingkrang menutupi dua mata kaki, ada ancaman bila dia melakukannya karena sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha menyatakan, bersabda Nabi SAW, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wala yuzakkihim wa la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong? Untuk khusus laki-laki ya. Baik pakaian itu berupa celana panjang, berupa gamis, berupa sarung, menutupi dua mata kaki, ya. Karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikan dia pada hari kiamat, tidak akan berbicara, tidak akan mensucikan dia, dan bagi dia azab yang pedih. Ada empat sanksi. Tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan, dan akan azab, akan ada azab yang pedih. Ini ancamannya. Berat apa ringan? Berat, ya. Itu kalau apa? Kalau sombong. Adapun kalau tidak sombong, tidak akan memperoleh keempat azab tadi. Azabnya cuma satu, cuma ke neraka aja. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Apa saja izar, izar itu sarung atau pakaian yang seperti sarung, celana panjang ataupun gamis, yang diulurkan sampai melebihi kedua mata kaki, fa finnar, maka itu di dalam neraka. Di sini tidak ada istilah sombong. Pokoknya begitu, mau sombong mau tidak, begitu. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka ada dua jenis azab bagi orang yang tidak cingkrang. Kalau sombong ada empat azabnya, kalau tidak sombong hanya ada satu. Mending mana? Mending empat, mending satu? Mending jangan, cingkranglah walaupun dianggap jadi bahan celaan orang. Ya, orang laki-laki yang pakai celana cingkrang dicemooh, dimaki, tapi perempuan yang memakai celana pendek berjalan di mal-mal dianggap modern. Otak mereka di mana ya? Oleh karena itu, jangan mundur hanya karena ocehan orang. Di sanalah pahala, di sanalah perjuangan, di sanalah pengguguran dosa. Pingin pahala tapi enggak mau dicela, itu sama dengan makan gaji buta itu. Jadi siapa yang melakukan hal tersebut, memakai pakaian menutupi dua mata kaki, maka dia bermaksiat. Ya, ada enggak hubungannya dengan tauhid? Imam Ibnu Qayyim menyatakan, sebenarnya seluruh kemaksiatan merupakan perbuatan syirik, tapi syirik kecil. Karena ketika dia bermaksiat, dia lebih mengagungkan siapa? Hawa nafsunya atau setan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik, tapi syirik kecil. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan, seluruh perbuatan maksiat pada hakikatnya merupakan perbuatan syirik kepada Allah, karena ada yang lebih diagungkan daripada Allah Azza wa Jalla dalam pandangan orang yang bermaksiat tersebut. Tapi ini syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam. Sehingga amat sangat mungkin ada orang yang cingkrang tapi dia musyrik, mungkin. Kalau orang yang cingkrang itu hanya tahu hukum isbal tapi enggak tahu masalah tauhid, mungkin saja bisa terjerumus ke dalam syirik. Dan sebaliknya, mungkin banyak orang ahli tauhid tetapi tidak cingkrang, baik karena ketidaktahuan atau karena kesalahpahaman tentang hal tersebut, ya. Demikian Pak Nizar di Singkawang, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Demikian untuk Bapak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan di kesempatan kedua masih kami coba sapa dari Anda pendengar dan pemirsa melalui telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Dari hamba Allah dari Pekanbaru. Silakan Bapak, pertanyaannya. Begini Ustaz, mengenai ibadah malam Ramadan ini, apakah kalau sudah sholat tarawih itu, apa perlu ada sholat ini, sholat tahajud begitu? Baik Bapak, terima kasih. Barangkali mungkin ada pertanyaan mengenai materi tauhid atau tidak ada Pak ya? Itu saja Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak yang di Pekanbaru atas interaksinya, warakallahu fi. Ya, pertanyaan masalah fikih mungkin ada sedikit ulasan yang saya bisa sampaikan. Bisa ulang pertanyaannya, kurang tertangkap. Dari Bapak di Pekanbaru tadi, di malam Ramadan setelah di awal malam kita melaksanakan tarawih, apakah ada disyariatkan bagi kita untuk bisa tahajud lagi di malam di sepertiga malam atau di malam-malam berikutnya Ustaz? Baik. Apakah diperbolehkan demikian? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fik Bapak dari Pekanbaru tadi. Para sahabat dulu ada yang bertanya demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Kira-kira di hari ke-24 atau 26 dari bulan Ramadan, dia sholat bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Qiyamul Ramadan atau yang sekarang disebut dengan Tarawih. Tapi tidak semalaman, hanya sebagian malam selesai. Abu Dzar kemudian bertanya, ya Rasul, seandainya kita sholat semalam suntuk. Karena semangat masih tinggi, malam masih panjang ya. Ingin menghabiskan malam itu dengan beribadah kepada Allah. Apa yang dicari oleh Abu Dzar? Pahala tentu saja ya. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana ma'al imami hatta yansharifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang sholat qiyamul ramadhan bersama imam di masjid sampai selesai, akan dicatatkan bagi orang itu seolah-olah orang itu sholat semalam suntuk. Pahalanya sholat semalam suntuk, sholatnya tidak semalaman. Apalagi zaman kiwari di beberapa masjid paling setengah jam ya. Di kita paling sejam lebih dikit. Ada yang 23 rakaat 7 menit. Jadi sholatnya tidak semalaman, asal berjamaah bersama imam di masjid, maka pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Itu yang kalau yang dikejar adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka itu pun cukup. Adapun kalau pertanyaan boleh apa tidak setelah kita sholat 11 rakaat dengan imam di masjid, lalu nanti dini hari kita bangun lagi jam 2 atau jam 3, kita ingin sholat lagi, apakah dibolehkan atau tidak? Ulama ikhtilaf, tapi jumhur ulama menyatakan boleh. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan dibolehkan. Karena apa? Karena jumlah rakaat sholat malam, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya, tapi dibatasi oleh waktu. Kalau waktu sudah habis, fajar sudah datang, habis waktu untuk sholat malam, baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tapi kalau itu belum habis, maka dibolehkan berapa rakaat pun. Karena berbedanya riwayat, jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi dalam sholat malam. Ada yang menyatakan 11 seperti Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Istri yang lain menyatakan 13, ada yang menyatakan 17. Dari sinilah para ulama menyimpulkan, maka tidak dibatasi dengan jumlah rakaat. Maka para ulama pun berbeda di dalam melakukan sholat qiyamul Ramadan. Imam Malik sampai 41 rakaat, 36 salat tarawihnya, 5 rakaatnya apa? Witirnya ya. Imam Ahmad 23 rakaat, Imam Syafi'i 21 rakaat dan seterusnya ya. Jadi ini pendapat jumhur menyatakan dibolehkan. Sekalipun ada yang melarang, pokoknya salat malam itu tidak boleh lebih dari 11 rakaat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW tidak pernah sholat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan sholat malam melebihi 11 rakaat. Beliau sholat dulu 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya, pasti bagus dan panjang. Beliau sholat lagi 4, lalu sholat 3 ya. Walhasil ulama ikhtilaf. Nah, kalau saya pribadi cenderung kepada pendapat yang pertama tadi, kalau mau boleh ya, sebab sering kali orang melakukan sholat bukan sekedar pahala, tapi ingin memperoleh sesuatu selain pahala dari sholat. Ada ketenangan jiwa, ketentraman, kehusuan, dan efeknya ke jiwa luar biasa. Lebih merasa dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Selama sholat itu secara syar'i diperbolehkan dan disyariatkan, diperbolehkan untuk dilakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz terakhir ya, sebentar lagi maghrib. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Berikutnya dari pesan singkat saya angkat dari pendengar kita, hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya berkeinginan sekali untuk menikah, akan tetapi gaji saya hanya 1,5 juta. Saya ada ketakutan kurang di dalam masalah rezeki. Apakah ini termasuk bentuk tidak percaya akan janji Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Semoga akhwat ada yang mendengarkan dan siap dengan 1,5 juta. Barakallahu fiik. Jangan takut dengan gaji yang 1,5 juta untuk menghidupi istri kalau menikah, ya. Bahkan menikah salah satu pembuka pintu rizki. Berdasarkan ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Allah berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih." Kalau mereka yang akan menikah itu orang-orang fakir, orang miskin, orang yang tidak mampu, maka dengan menikah Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya yang mencukupi mereka. Yughnihumullahu min fadli. Allah akan mencukupi mereka dari karunia-Nya, ya. Karena itulah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata beliau, "Ibtaghur rizqa bin nikah." Cari oleh kalian rezeki dengan nikah. Lalu beliau membacakan ayat ini, "Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli." Kalau mereka fakir, Allah akan memberikan kecukupan. Termasuk Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Iltamisur rizqa bin nikah." Kata beliau, cari rezeki dengan cara menikah. Lalu beliau pun membacakan ayat ini, ya. Jangan ragu atas janji Allah Azza wa Jalla. Janji Allah itu sepasti janji Allah yang Allah telah buktikan di alam, ya. Allah menjanjikan bahwa nanti setelah matahari terbenam, esok harinya matahari terbit. Yakin enggak kita bahwa esok matahari akan terbit? Yakin. Sampai kita berani berjanji, yuk besok kita ketemu lagi. Kan gitu ya? Saking yakinnya besok akan ada. Sepasti itu janji Allah Azza wa Jalla. Ditambah dengan hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Bersabda Nabi SAW, "Thalathatun yajibu alallahi awnuhum." Ada 3 golongan manusia yang wajib bagi Allah untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Salah satu di antara 3 golongan ini adalah an-nakih yabghil afaf. Orang yang mau menikah dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Takut kalau enggak mau nikah terjerumus dalam dosa dan maksiat. Godaan zaman sekarang antum tahu sendiri kan? Kelihatannya korban-korban godaan zaman sekarang, ya. Enggak menikah. Itu berbahaya. Dalam rangka menjaga kesucian diri, dia menikah. Wajib bagi Allah untuk menolong orang itu. Allah mewajibkan dirinya untuk menolong orang seperti itu. Maka luruskan niat untuk menikah. Dalam rangka menjaga agamanya, akhlaknya, menjaga kesucian dirinya dari dosa dan maksiat karena syahwat. Ya? Setelah Allah dan Rasulnya menjanjikan seperti itu, apalagi yang meragukan kita. Nikahlah maka yang sebelum menikah gajinya cuma 1,5 juta, setelah menikah mungkin karir dari pekerjaannya meningkat, Allah membuka jenis pekerjaan lain yang jauh lebih besar. Dijamin setelah menikah menjadi 15 juta. 10 kali lipat. Jangan ragu untuk menikah bila saatnya sudah tiba, jangan sampai terhalang hanya oleh karena penghasilan yang sekarang dianggap kurang memadai. Setelah menikah Allah buka pintu-pintu rezeki yang sama sekali kita tidak duga, ya. Insyaallah semoga ikhwan yang tadi bertanya diberikan support dan semangat yang besar untuk menikah dan dipertemukan dengan akhwat yang solihah yang akan sabar dengan 1,5 juta, dan setelah itu Allah bukakan rezeki berkali-kali lipat daripada penghasilan sekarang, ya. Semoga para jomlowan jomlowati peserta itikaf di sini segera dapat jodoh yang soleh dan solihah, ya. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.